cara saya kalau mau diikutin itu jauh lebih sehat daripada bubur yang isinya bubur apa nasinya kan buburnya dikasih kerupuk, dikasih sambal, dikasih ayam potong, ayam broiler, siapa lagi? Cakwe, usus, Masya Allah, luar biasa. Kuncinya sehat dalam Islam adalah jangan banyak makan. Ya, kalau sekali makan, katakanlah Anda makan, jangan usah banyak-banyak. Dan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua teman-teman sekalian supaya apa? Supaya di situ kita belajar tanda-tandanya. Contoh mungkin sering saya sampaikan bahwa ada malam, ada siang, ada matahari, ada rembulan. Pagi hari ketika mataharinya Allah dia terbitkan, ya langsung terjadi switching hormon di badan kita. Hormon yang awalnya parasimpatik berubah menjadi simpatik. Ya, hormon malam yang rileks menjadi hormon waspada gitu lah. Maka itu saat yang kita mulai beraktivitas, ya. Di situ Allah memberikan tanda-tanda lagi kepada kita semua. Bagaimana Nabi SAW mengajurkan kepada kita semua tentang bagaimana makan, bagaimana sarapan, bagaimana katakanlah hal-hal yang lain. Contoh, jadi kalau Anda yang masih pagi banyak-banyak makan, saran saya sih jangan banyak-banyak. Ya, pagi-pagi jangan banyak-banyak makan. Karena pagi bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Ya, kenapa? Yang saya pahami, ya mungkin kalau berbeda nggak apa-apa, ada hormon yang ada pagi hari itu hormon grelin namanya, hormon lapar itu memang di pagi hari itu jumlahnya sedikit banget, nggak banyak. Jadi pagi jangan banyak-banyak makan, sedikit secukupnya aja dan makan pun berkualitas, sedikit tapi berkualitas. Ya, jadi Anda minum madu 1 sendok, minum zaitun atau makan beberapa potong buah, minum segelas air hangat atau Anda minta bikinkan istri kalau sudah punya, iya kan kalau sudah punya. Kalau sudah punya istri minta didikinkan mungkin jahe dikasih air panas, kasih jeruk nipis sedikit atau mungkin serai, kasih kunyit, kasih jeruk nipis, kasih madu, udah cukup buat siang bahkan buat sampai sore. Jadi sudah saatnya Anda mengucapkan selamat tinggal kepada abang bubur ayam, abang bakso, abang apa nasi uduk itu yang pagi-pagi. Kalau mau sehat, kalau mau nggak sih? Jangan sedih gitulah. Sedih banget gak ketemu lagi sama mereka gitu kan ya. Lihat aja apa yang terjadi. Tubuh Anda kan jadi gini. Dokter yang terbaik itu tubuh kita teman sekalian. Dia akan dia lebih tahu daripada dokter manapun. Asal apa? Asal jangan bebankan dia dengan hal-hal yang memberatkan badannya. Udah tahu katakanlah badan sudah berlimpah, berlimpah rezeki, rezeki lemak maksudnya ya. Udah berlipat-lipat sana sini gitu kan. Wajah sudah membulat ya. Masih juga makan yang kalori tinggi. Udah ngerti harus ngurangi nasi. Kenapa harus makan nasi lagi gitu kan? Silakan makan nasi, tapi nggak usah banyak-banyak. 1 sendok makan, ya, lauknya banyak, sayur gitu kan. Tapi jangan sayur nangka, nasi padang pula. Sama aja. Ya. Santan kan favorit. Ya, nggak apa-apa makan nasi padang. Di rumah makan padang banyak kok yang sehat. Sayurnya misalkan kan. Timun. Singkong gitu kan. Nggak apa-apa makan itu ya. Makan itu yang banyak, nanti habis itu bawa rujak ke situ. Kenyang kan? Keluar. Keluar dari restorannya. Gak apa-apa, namanya makanan kita bisa pilih sendiri sih ya. Maksud saya bukan gak suka ini, tapi kita punya pilihan. Semua orang punya pilihan. Ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi pagi-pagi apa yang terjadi? Nah, mulai kurangi makannya. Kalau Anda lihat bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast kan? Breakfast itu fast yang di-break. Ya, maksudnya apa? Fast yang di break itu kan puasa, kita kan tidur. Tidur itu kan puasa sebenarnya kan? Enggak makan apa-apa kan? Nah, maka pagi-pagi ya, Nabi SAW sampaikan apa? Barang siapa yang paginya makan kurma ajwa 7 butir, maka dia akan terhindar dari sihir sampai sore hari kan gitu. Maka pagi itu saat yang tepat untuk makan buah. Dan enggak usah banyak-banyak. Ya, makan buah beberapa potong ya dengan air hangat atau mungkin Anda minum kunyit atau serai segala macam udah cukup. Madu. Ya. Enggak cocok kalau pagi-pagi itu makan gorengan. Udah badan udah bersih-bersih malam gitu kan. Terus tiba-tiba dipersulit lagi dengan masuknya tepung, masuknya minyak. Sayang. Ya berkata kita puasa lah gitu kan. Puasa. Ya puasa itu ya makan buah ya kalau enggak ada buah ya air putih kan gitu. Seperti itu. Itu paginya. Ya, boleh nggak pilihan diganti? Banyak pilihannya. Anda mau bubur ayam? Saya ajarin cara makan bubur ayam. Mau? Oke, nanti beli bubur. ya. Beli kuahnya, kuahnya kan, kuah bubur ayam tuh. Terus minta daun seledri sama daun bawangnya. Yang banyak. Oke. Kan punya tuh dia. Ya ada daun bawang, daun seledri gitu kan. Nah, kasih sambal sedikit. Udah diaduk-aduk. Makan. Buburnya mana? Kan bubur ala kita kan. Ya nggak mesti pakai nasi kan. Gitu. Itu cara saya kalau mau diikutin. Itu jauh lebih sehat daripada bubur yang isinya bubur bu, apa nasinya kan buburnya dikasih kerupuk, dikasih sambal, dikasih ayam potong, ayam broiler. Siapa lagi? Cakwe, usus. Masya Allah. Luar biasa. Woi, baru setengah jam masuk kantor sudah ngorok gitu kan. Gimana mau sehat kayak begitu? Ya. Sayang Pak Bu. Ya, teman saya sayang badan kita tuh udah sempurna banget. Jangan diituin lagi lah. Kalau kita mungkin boleh bermuasabah beberapa tahun sih kita hidup sehat,